alun-alun Balikpapan. Kiai Kanjeng belum dapat satu lagu. Saya belum membuka mulut lebih dari 2-3 menit. Tiba-tiba seorang anak muda berteriak, meraung-raung, naik ke atas panggung. Memeluk kaki saya, dan saya sangat malu dipeluk kaki saya seolah-olah siapa saya ini. Tapi ini bukan masalah MH, ini adalah masalah dia. Dia meraung-raung, dia mengatakan, Cak Nun, tolong buka tas saya ini. Saya buka tasnya, berisi minuman-minuman keras. Tolong dibuang, tolong dipecah ini minuman keras. Saya pecah di atas panggung, beberapa botol. Itu ada duitnya, Cak Nun, tolong diambil, disobek. Oh, enggak boleh nyobek, saya bilang. Pokoknya tolong uang itu dijauhkan dari saya karena saya mencuri. Itu hasil pencurian saya tadi. Ini anak muda sekitar umur 20-23 tahun. Saya peluk dia. Dia mengatakan, saya tidak mau lagi melakukan ini. Terserah Cak Nun mau apakan saya. Saya tidak mau lagi melakukan ini. Saya tidak mau lagi mencuri. Saya tidak mau lagi minum minuman keras. Sekarang terserah Cak Nun mau apa. Akhirnya teman-teman Kiai Kanjeng sebagian saya minta untuk menangani dia. Kemudian mengajak dia omong-omong sementara saya meneruskan pementasan dan silaturahmi dengan masyarakat. Kemudian saya melihat dan saya menemukan sangat banyak anak-anak muda yang sesungguhnya tidak punya potensi kejahatan apapun, tidak punya niat untuk menjadi peminum, tidak punya iktikad sedikit pun untuk menjadi pencuri, tapi mereka adalah anak-anak muda yang tidak diurusi oleh struktur negaranya, yang tidak diurusi oleh tatanan masyarakatnya, yang tidak mendapatkan hak perhatian dan fasilitas dari sejarah yang membesarkannya. Sehingga mereka kebingungan. Akhirnya mereka joget-joget. Dengan joget-joget mereka menjadi minum-minum. Dengan minum-minum mereka menjadi narkoba. Dengan menarkoba mereka menjadi mencuri. Ketika dia datang ke Kiai Kanjeng, dia pikir ini adalah musik dangdut untuk joget-joget. Sampai di sana ternyata dia ketemu Kiai Kanjeng dan saya. Akhirnya dia pingsan, dia nangis-nangis. Dan besoknya saya diantar oleh dia untuk ketemu dengan teman-temannya di rumah penjara di Balikpapan. Dan saya ketemu sangat banyak anak-anak muda di dalam penjara itu yang wajahnya tidak ada kejahatan. Wajahnya tidak ada kriminalitas. Mereka hanya anak-anak muda yang bapak ibunya yang penuh dosa. Anak-anak muda yang para pejabat dan pengurus negerinya yang berdosa. Mereka hanya akibat, mereka hanya pelengkap penderita. Teman-teman sekalian, kalau engkau melihat rumah penjara, hendaklah engkau memantulkan wajah mereka ke pengurus-pengurus negeri ini. Bahwa dosa yang utama tidak terletak di rumah-rumah penjara, tapi di gedung-gedung yang mengurusi negeri ini. Saya mohon maaf untuk mengatakan ini, tapi inilah salah satu formula agar supaya kita bisa menyelamatkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Thank you.